Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamudin amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan mengkaji Sarah Riyadhus Salihin karya Syekh Muhammad Ibn Salah Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala. Terakhir kita membahas tentang masalah macam-macam hijrah. Hijrah ada tiga macam. Yang pertama adalah hijrah tempat. Dan hijrah tempat yang terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada dua jenis. Yang pertama adalah al-hijratu min daril khauf ila daril aman. Berpindah dari tempat yang menakutkan, yang mencengangkan, yang mengkhawatirkan, yang mendebarkan, ke tempat yang aman, yang terjaga dan terlindungi. Maka berpindah dari satu negeri kekafiran yang lain. Non di negeri kekafiran yang pertama, dia ada tempat yang penuh dengan ketakutan, karena orang kafir mengganggu dan tidak memberikan kebebasan kepada kaum muslimin untuk beribadah kepada Allah. Berpindah ke negeri kafir yang lain, dan di tempat tersebut orang kafir memberikan kelonggaran dan kebebasan untuk beribadah kepada Allah. Itulah hijrahnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke sebanyak dua kali, dari Mekah ke Habasyah. Mekah yang merupakan negeri musyrik, berpindah ke Habasyah yang merupakan negeri Nasrani. Demikian juga hijrahnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah, sebelum Madinah menjadi Darul Islam. Dan Madinah menjadi Darul Islam setelah hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Kemudian yang kedua adalah hijrah tempat yang terjadi di zaman Nabi adalah hijrah min daril Islam, min daril kufri ilal daril Islam. Dari negeri Islam, dari negeri kekafiran ke negeri Islam. Inilah hijrah yang terjadi dan yang dilakukan oleh para sahabat dari berbagai tempat di sepanjang jazirah Arab, baik Mekah ataupun yang lainnya, ke kota Madinah setelah Madinah menjadi Darul Islam dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Kemudian hijrah yang kedua adalah hijratul amal, yaitu meninggalkan berbagai macam amal-amal yang buruk, amal-amal yang terlarang, dan amal-amal dan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hijrah yang ketiga yang akan kita baca kesempatan malam hari ini adalah hijratul amil, mendiamkan dan membiarkan dan tidak mengajak bicara dan tidak bertegur sapa dengan orang tertentu. Qala syarih rahimallahu ta'ala, hijrah yang ketiga adalah hijratul amil, adalah memboikot orang dan mendiamkan orang. Maka orang itu terkadang tajibu wajib untuk diboikot ahyanan terkadang. Para ulama mengatakan contohnya adalah orang yang melakukan maksiat dengan terang-terangan, yang tidak peduli dengan maksiat apapun yang dia kerjakan dan ditonton oleh siapapun, dia tidak peduli dengannya. Maka orang semacam ini disyariatkan dan dituntunkan untuk diboikot dengan catatan, dengan syarat manakala memboikotnya dan tidak bertegur sapa dengannya memiliki faedah dan manfaat. Ini catatan penting dalam masalah ini. Idza kana fi hajrihi faedatun wa maslahatun, manakala dalam boikot kepada orang tersebut terdapat faedah dan terdapat manfaat. Maslahat dan faedah yang diharapkan terwujud dengan boikot adalah manakala dia diboikot, arafa qadra nafsihi, dia menyadari kesalahan dirinya, Faraja anil maksiat, kemudian dia tinggalkan maksiat yang telah dia kerjakan dan dia lakukan. Contohnya adalah seorang yang terkenal suka menipu dalam jual beli. Ada pedagang yang suka menipu, maka masyarakat kemudian memboikotnya. Maka ketika masyarakat memboikotnya, maka dia akan tobat. Tidak ada orang yang membeli barangnya, tidak ada yang membeli barang dagangannya. Maka dia pun diharapkan bertobat dari perbuatan ini, waraja, dan bertobat dan menyesali perbuatan buruk yang dia lakukan. Contoh yang lain adalah orang yang rentenir, yang membungakan uang. Maka satu hal yang dituntunkan jika masyarakat memboikotnya, tidak mengucapkan salam padanya dan tidak mengajak bicara padanya. Karena jika dia mengetahui kesalahan dirinya, maka dia merasa malu dan dia pun bertobat kembali melakukan hal yang seharusnya. Dan contoh yang lain, misalnya adalah orang yang, dan ini adalah contoh yang paling jelek, yaitu orang yang tidak sholat. Karena orang yang tidak sholat, orang yang sama sekali tidak mengerjakan sholat, dalam pendapat sebagian ulama semacam Imam Ahmad dalam satu riwayat, dan ini yang dipilih oleh pensyarah Riyadhus Shalihin, Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, dia adalah orang yang murtad dan kafir wal iyadzu billah. Maka wajib untuk dibaikot, tidak perlu dijawab salamnya dan tidak perlu diberi ucapan salam dan tidak perlu didatangi undangannya, sehingga dia menyadari kesalahannya kemudian bertobat kepada Allah, kembali kepada Islam, dan dia pun bisa mendapatkan manfaat dari baikot tersebut. Kemudian tadi dikatakan bahasanya baikot disyariatkan manakala memberikan manfaat dan faedah. Maka di sini dijelaskan, amma idza kana al-hajru la yufidu wa la yanfa. Adapun jika baikot itu tidak memberikan faedah dan tidak memberikan manfaat, dan baikot tersebut karena faktor maksiat, bukan karena kekafiran. Karena baikot jika karena faktor kekafiran, maka baikot dituntunkan. Maka orang yang kafir dan murtad diboikot dalam keadaan apapun, baik baikot tersebut manfaat ataupun tidak manfaat. Akan tapi pelaku maksiat yang kemaksiatannya tidak sampai membatalkan keimanan dan memasukkannya dalam kekafiran, maka dilihat. Maka jika baikot tersebut tidak membuahkan manfaat, maka tidak boleh diboikot. Maka haram memboikotnya. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahilu lil muslimin ayahjur akhahu fawqa thalath layalin. Tidaklah halal bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya lebih dari 3 hari 3 malam, 3 kali 24 jam. Yaltaqiyani, dan orang yang baikot-baikotan, orang yang memboikot dan tidak bertegur sapa, biasanya dan umumnya sejak zaman dulu sampai sekarang, jika keduanya berjumpa, fa yu'ritu hadha wa yu'ritu hadha. Jika keduanya berjumpa dan berpapasan di jalan, maka yang satu membuang muka ke arah kanan dan yang satu membuang muka ke arah kiri. Demikianlah keadaan orang yang saling mendiamkan dan tidak bertegur sapa, yang saling memboikot sejak zaman Nabi sampai hari ini, ya, belum berubah caranya. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam, dan yang terbaik di antara keduanya adalah yang lebih dahulu mengucapkan salam. Diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini diletakkan oleh diberi judul oleh An-Nawawi dalam bab tahrimul hajri fawqa thalathin bila udhrin syar'iyyin. Bab haramnya memboikot, mendiamkan dan tidak bertegur sapa dengan sesama muslim lebih dari 3 hari 3 malam tanpa udzur syar'i. Maka judul judul bab yang diberikan oleh An-Nawawi di Sahih Muslim ini menunjukkan bahasanya mengisyaratkan boleh lebih dari 3 hari 3 malam jika karena satu sebab yang dituntut oleh syariat. Di antara sebab yang dituntut oleh syariat adalah manakala boikotnya adalah boikot dalam rangka menegur dan mengingatkan orang yang melakukan pelanggaran, orang yang melakukan maksiat atau melakukan kebid'ahan atau semisal itu. Maka boikot dan saling mendiamkan ada 2 macam. Yang pertama adalah karena faktor-faktor duniawi, karena jengkel dengan seseorang, karena jengkel dengan seseorang, seorang istri jengkel dengan suaminya, minta dijemput, enggak dijemput, hanya jengkel. Maka ini karena faktor duniawi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kelonggaran selama dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Karena menjadi sifat dan karakter jiwa manusia yang namanya marah, jengkel itu berkurang seiring berjalannya waktu. Normalnya orang, normalnya orang, meskipun ya ada sebagian orang yang tidak normal, meskipun sudah berminggu-minggu jengkelnya tidak hilang-hilang. Normalnya orang, normalnya jiwa dan tabiat manusia jengkel, marah itu berkurang dengan seiringnya berjalannya waktu. Maka normalnya orang 3 hari sudah cukup untuk menghilangkan jengkel yang ada dan amarah yang ada dalam hati. Secara umum sudah cukup. Maka diberi kelonggaran untuk mengekspresikan kejengkelan, diberi kelonggaran untuk mengekspresikan kejengkelan dan kemarahan dengan memboikot dan tidak mempertegur sapa dengan orang yang dijengkeli selama 3 hari 3 malam. Dan jika lebih dari itu, artinya jika lebih dari itu, maka hukumnya terlarang dengan larangan yang keras. Nabi menyatakan dalam hadis yang lain yang sahih, siapa yang memboikot saudaranya sampai 1 tahun, maka Nabi katakan kokot lihi, dosanya seperti membunuh orang tersebut. Menunjukkan besarnya masalah ini. Kemudian yang kedua adalah boikot bukan karena faktor faktor duniawi, namun karena faktor agama. Karena dia adalah orang yang bermaksiat yang ingin diingatkan dengan cara diboikot, maka ini diperbolehkan lebih dari 3 hari 3 malam. Sebagaimana judul bab yang diberikan oleh An-Nawawi untuk hadis yang baru saja kita baca di Sahih Muslim. Bila maka haram menghajar, memboikot, mendiamkan lebih 3 hari kecuali karena alasan agama, alasan syar'i, alasan syariat. Maka jika alasannya adalah karena alasan syar'i, bukan karena alasan duniawi, bukan karena alasan agama, karena maksiat yang dia kerjakan dan kita ingin mengingatkan dia, dan masyarakat ingin mengingatkan orang tersebut dengan keburukan yang dia lakukan, maka diperbolehkan. Kembali ke wa minal ma'lum, dan satu hal yang telah dimaklumi bahasanya maksiat yang bukan kekafiran, maka menurut keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah tidaklah mengeluarkan dari iman. Maka di sini diisyaratkan bahasanya kekafiran itu adalah maksiat. Namun maksiatnya maksiat, maksiatnya maksiat. Maka dikatakan, maka maksiat yang bukan kekafiran, satu hal yang tidak membatalkan iman. Karena maksiat yang merupakan kekafiran, dan kekafiran adalah maksiat, karena maksiat adalah kedurhakaan, dan orang yang melakukan kekafiran maka dia durhaka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka maksiat yang maksiat yaitu kekafiran, maka dialah yang membatalkan iman. Adapun maksiat yang bukan kekafiran, maka dengan sepakat ahlu sunnah tidaklah membatalkan iman. Maka jika alasan boikot adalah karena kemaksiatan, maka perlu an-nazar, perlu dilihat. Setelah jelas bahasanya alasannya karena kemaksiatan, yaitu perlu dipertimbangkan apakah boikot ini bermanfaat ataukah tidak. Maka jika afada bermanfaat dan boikot ini menyebabkan orang tersebut meninggalkan maksiatnya, maka dia bisa diboikot. Dalil bolehnya boikot lebih dari 3 hari jika karena alasan syar'i, semisal karena kemaksiatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Dalilnya adalah kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu bersama 2 orang kawannya, Hilal bin Umayyah dan Mirarah bin Rabi' radhiyallahu anhum, di mana mereka secara sengaja tidak ikut perang Tabuk, padahal Nabi wajibkan semua orang untuk berangkat, dan mereka tidak ikut berangkat perang Tabuk tanpa alasan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat memboikot 3 orang ini selama 50 hari 50 malam. Nabi dan para sahabat memboikot Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah dan Mirarah bin Rabi' selama 50 hari 50 malam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seluruh kaum muslimin untuk memboikotnya sampai istri-istrinya. Istri-istri mereka Nabi perintahkan untuk memboikot suaminya. Dan ini adalah boikot yang merupakan boikot yang tepat. Buktinya mereka pun mendapatkan manfaat dari boikot Nabi ini. Intifaan aziman, dan mereka mendapatkan manfaat yang sangat besar karenanya. Karena boikot itu kemudian mereka menyebabkan mereka mengadu kepada Allah, menyebabkan daqat alimul ardu bima rahubat, bumi terasa sempit padahal bumi demikian luas. Daqat alim anfusuhum, dan terasa sesaklah dada dan diri mereka, dan mereka yakin dengan sepenuh keyakinan bahwa tidak ada tempat berlindung dari azab Allah, dari murka Allah, kecuali kepada Allah. Maka mereka pun bertobat, wataballahu alaihim, dan Allah pun menerima tobat mereka. Inilah 3 macam hijrah. Hijrah tempat, hijrah amal atau hijrah perbuatan, dan hijratul amil, hijrah atau memboikot person dan orang. Berkaitan dengan penjelasan yang disampaikan oleh pensyarah tentang masalah hijratul amil, maka beliau mengatakan, beliau membedakan boikot antara boikot karena maksiat dan boikot karena kekafiran. Maka boikot karena maksiat perlu melihat manfaat ataukah tidak. Jika manfaat dilakukan, jika tidak manfaat tidak dilakukan. Tapi tadi beliau rahimahullah ta'ala menyatakan bahasanya kalau boikot karena kekafiran tidak melihat itu manfaat ataukah tidak manfaat, harus diboikot. Wal kafir wal murtad yuhjar ala kulli halin afada aw lam yufid. Baik ada manfaatnya, ada gunanya ataupun tidak ada gunanya, maka diboikot. Ya, demikian yang beliau katakan. Wa fi hadha an-nadhar, dan berkaitan dengan apa yang beliau katakan ini perlu telaah ulang. Karena sebatas yang saya tahu tidak terdapat dalil yang menunjukkan menjadi dasar untuk membedakan hal semacam ini. Membedakan antara faktor kekafiran, kemurtadan, dan faktor kemaksiatan. Maka hajar adalah hajar, yang tiada statusnya adalah obat. Yang obat ini adalah dipakai jika manfaat. Jika tidak ada manfaatnya karena orangnya bandel, orangnya masa bodoh dengan sikap orang lain. Jika dia tidak mendapatkan lingkungan di sini, dia mendapatkan lingkungan di tempat yang lain, maka baik untuk dia tidak manfaat, maka di situ tidak dituntunkan dan tidak disyariatkan. Kemudian hadis yang kedua di Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi Adib Masjid Asy-Syafi'i rahimallahu rahmatan wasi'ah adalah wa'an umil mu'minin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dari ibu orang-orang yang beriman. Maka ibu orang-orang yang, maka para istri Nabi seluruhnya adalah ibu orang-orang yang beriman. Maka seorang, maka ketika ditanyakan kepada kita, berapakah ibumu, maka mengatakan ibuku satu, itu satu hal yang berbahaya. Jawaban yang benar, berapa ibumu? 12. 11 istri Nabi yang merupakan ummul mukminin, ibu semua orang yang beriman, dan satu ibu kandungku. Kalau cuma satu tanpa 11, ini bahaya. Tidak berarti bisa bermakna bukan orang yang beriman. Karena 11 istri Nabi adalah ummul mukminin, ibu semua orang yang beriman. Hanya orang yang tidak beriman saja yang tidak menganggap mereka sebagai ibunya. Non menganggapnya sebagai wanita nakal, sebagai pelacur atau ucapan yang lain. Namun orang yang beriman menganggap dan meyakini dan menyikapi mereka dan memuliakan dan menghormati mereka sebagaimana menghormati ibu kandung sendiri. Ummu Abdillah, Aisyah berkunyah Ummu Abdillah, dan padahal beliau tidak punya anak namanya Abdullah. Namun dia berkunyah dengan keponakannya yaitu Abdullah bin Zubair, anaknya Asma binti Abu Bakar, sebagaimana dalam satu riwayat yang ada, dalam satu riwayat yang sahih di Adabul Mufrad, di mana Aisyah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua istrimu punya kunyah, aku tidak punya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan berkunyahnya dengan ponaanmu Abdullah, itu Abdullah bin Zubair. Maka beliau pun bernama atau disebut dengan sebutan Ummu Abdillah. Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarzu jaisun al-Ka'bata, ada sekelompok pasukan yang menyerang Ka'bah. Fa idza kanu bi baida' minal ardi, maka tatkala mereka di satu tanah lapang, yukhshafu bi awwalihim wa akhirihim, maka seluruh mereka dari depan sampai belakang ditenggelamkan ke dalam bumi. Maka mendengar sabda Nabi ini, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim? Wahai Rasul, bagaimanakah ditenggelamkan seluruh mereka ke dalam bumi dari depan sampai belakang? Wa fihim aswaquhum, dan di tengah-tengah mereka aswaquhum. Tentang makna aswaquhum ada dua penjelasan ulama tentang maknanya. Yang pertama adalah orang yang tidak tahu menau orang ini mau kemana, cuma ketemu di jalan. Maka daripada jalan sendiri, maka lebih baik bareng-bareng, rame-rame dengan rombongan yang mumpung ada temannya, daripada ngelangut sendirian. Maka mereka pun ikut, maka dia pun ikut bergabung dengan rombongan ini, dan tidak tahu maksud dari mereka, kemana rombongan ini mau pergi dan apa tujuannya. Cuma daripada jalan sendirian, kebetulan papasan ketemu dengan banyak rombongan. Persis sebagaimana yang kita lakukan di sebagian kesempatan ketika kita mengadakan perjalanan, boleh jadi naik motor misalnya, kok kemudian ada rombongan, sekalian ngikut. Tidak tahu kemana rombongan ini mau pergi, daripada jalan sendirian. Maka ini kita statusnya namanya aswaquhum. Kemudian penjelasan yang kedua yang dimaksud dengan aswaquhum adalah orang-orang yang mau pergi ke pasar, yang bareng dengan mereka ketemu di jalan. Orang ini mau pergi ke pasar, diambil kata-kata suq yang artinya pasar. Wa man laisa minhum, dan ada orang-orang yang bukan bagian dari mereka, cuma kebetulan bareng dengan mereka. Maka di sini Nabi menjelaskan bahayanya bergaul dengan ahli maksiat. Kena cipratan dampaknya, meskipun kita bukan pelaku dan pendukung pelaku. Maka Nabi katakan yuksafu bi awalihim wa akhirihim, dimasukkan seluruhnya ke dalam bumi, ditenggelamkan ke dalam bumi dari depan sampai belakang semuanya. Thumma yuba'asuna ala niyatihim. Nanti cuma mereka nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan niatnya masing-masing. Di dunia dapat perlakuan yang sama. Muttafaqun alaih, diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa hadza lafdzul Bukhari, dan yang baru saja kita dengarkan dan kita baca adalah teks hadis ini yang ada dalam Sahih Bukhari. Maka di sini menunjukkan bahaya ikut kumpulan ahli maksiat. Siapa yang ikut kumpulan ahli maksiat, maka dia akan mendapatkan cipratan dari bahayanya. Dan demikianlah ketentuan di dunia. Demikianlah aturan main di dunia. Maka ketika Allah menimpakan azab pada mereka, maka semuanya dapat azab. Tidak pilih-pilih yang ahli maksiat, yang bermaksud maksiat, yang dapat azab, yang sekedar ngombyongi, yang sekedar ikut-ikutan dan bebas dari azab. Namun seluruhnya mendapatkan azab. Dzakar al-mu'allif, penulis An-Nawawi rahimahullah ta'ala, menyebutkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan adanya sekelompok pasukan yang menyerang Ka'bah. Itu Ka'bah al-Musyarafah, Ka'bah yang mulia. Semoga Allah menjaganya dan menyelamatkannya dari segala kejelekan. Hadil Ka'batu hiya Baitullah. Ka'bah ini adalah rumah Allah. Dan yang dimaksud dengan Ka'bah itu rumah Allah bukan berarti zat Allah ada di sana. Tetapi itu adalah sebutan untuk menunjukkan pemuliaan. Untuk menunjukkan mulianya dan menunjukkan mulianya tempat tersebut. Nah, Ka'bah ini dibangun oleh Ibrahim bersama anaknya Ismail alaihi wassalatu wassalam. Keduanya meninggikan pondasi Ka'bah sambil berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal kami ini, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka dari perkataan pensyarah di sini, beliau katakan dibangun oleh Ibrahim dan Ismail. Maka dari perkataan beliau ini bisa kita simpulkan bahwasanya Ka'bah adalah benar-benar dibangun oleh Ibrahim dan Ismail. Sebagian orang punya anggapan bahwasanya Ka'bah pertama kali dibangun oleh Adam, atau bahkan dibangun oleh sebelum ada. Namun berdasarkan apa yang beliau katakan, tegaskan Ka'bah dibangun oleh Ibrahim dan bersama anaknya Ismail. Ka'bah yang merupakan rumah Allah ini diinginkan oleh Abrah ingin menyerangnya, minal Yaman, dari Yaman. Faghzahu bi jaisin adzim, maka Abraha hendak menyerang Ka'bah dengan membawa satu pasukan besar yang fi muqaddimatihi, di yang berada di paling depan adalah filon adzim, gajah yang besar. Maka yang dimaksud dengan pasukan gajah itu bukan berarti semuanya gajah. Gajahnya cuma satu, gajah besar yang satu yang ada di depan. Yang belakang ya, boleh jadi pasukan jalan kaki, boleh jadi pasukan berkuda atau naik unta. Bukan yang dimaksud dengan pasukan gajah semuanya gajah. maka dia ingin untuk menghancurkan Ka'bah, Baitullah. Karena dia ingin agar manusia berpindah untuk mengunjungi sebuah gereja besar yang dia bangun. Dia telah bangun gereja yang besar dan indah di Yaman, dan dia ingin memalingkan manusia, enggak usah ke Ka'bah, ke Mekah, datangilah tempatku yang telah aku buat demikian indah dan bagusnya. Maka dia ingin agar orang berpindah arah dari mendatangi Ka'bah untuk berubah mendatangi gereja besar yang dia bangun. Setelah bangunan yang gereja yang dia buat itu dia selesai, itu selesai, dan orang pun tahu maksudnya, maka ada orang Arab yang berak di sana. Berai bangunannya, dan beraknya kemudian dilumurkan di temboknya. Di tembok gereja besar yang dibangun oleh Abraha. Maka marahlah Abraha. Pada awalnya dia tidak bermaksud untuk menghancurkan Ka'bah, cuma ingin bikin saingan dan ingin kemudian mengajak orang untuk mendatangi bangunan saingan yang telah dia buat. Dan bangunan saingan yang dibuat oleh Abraha ini sampai sekarang masih ada sisa-sisanya di Yaman. Tinggal pondasi-pondasinya, puing-puing pondasinya masih ada. Maka, namun ketika ada orang Arab yang usil dan berak di gerejanya, kemudian kotorannya dia lumur-lumurkan di tembok yang demikian bagus yang dia buat, terbuat dari ini dan itu, marahlah Abraha, dan dia punya kemudian punya pikiran untuk menyerang Ka'bah. Ini dia bawa pasukan besar, yang paling besar, kemudian yang bagian depan dipimpin oleh seekor gajah. Dikatakan bahasanya gajahnya ini punya nama, namanya Mahmud. Namanya Mahmud. Falamma qarraba min al-Ka'bah, maka setelah dekat dengan Ka'bah dan dia sampai kepada satu tempat yang disebut Al-Mughammas, maka harma al-fil, maka gajah tersebut mokok. Dia tidak mau maju dan melanjutkan perjalanan. Maka mulailah orang-orang, Abraha dan anak buahnya, membentaki gajah ini supaya maju menuju Ka'bah, dan dia ngotot enggak mau. Namun ketika mereka ini memutar arah si gajah ke arah Yaman, harwala, maka dia lari kencang. Maka dia berjalan cepat, wa asra'a, dan ngebut jalannya. Oleh karena itu Rasul alaihi salatu wasalam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasalam, ketika kasus Hudaybiyah, tatkala unta betina yang Nabi tunggangi itu mokok dan enggan untuk jalan ketika sudah sampai Hudaybiyah, maka para sahabat mengatakan, unta betina yang Nabi sukai, yang biasa Nabi tunggang itu namanya Qoswa. Maka orang-orang pada mengatakan khala'atil Qoswa, khala'atil Qoswa, Qoswa moko, Qoswa moko. Wa barok ay haranat, yaitu moko, dan berhenti dan duduk, min ghair ilatin, tanpa sebab. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan pembelaan kepada untanya dari tuduhan dan fitnah para sahabat. Fitnah terhadap unta. Maka unta berhak untuk mendapatkan pembelaan. Maka Nabi katakan ma khala'atil qaswa. Qaswa tidak mokok. Wa ma dzakalaha bi khuluqin, dan dia tidak punya tradisi mokok. Sepanjang aku memakainya, dia tidak pernah mokok tanpa sebab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membela untanya, membela unta, dan menepis fitnah dan tuduhan tanpa dasar yang diberikan oleh orang-orang kepada si unta. Maka dalam hadis ini adalah hadis yang diriatkan oleh Bukhari, dan dalam hadis ini terdapat pelajaran penting. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pembelaan terhadap binatang. Memberikan pembelaan terhadap binatang dari kezaliman yang didapatkan oleh binatang ini. Karena ini menunjukkan betapa luhurnya ajaran Islam, li'anna dzulma la yambari. Karena kezaliman itu terlarang. Walau alal baha'im, meskipun pada binatang. Meskipun pada binatang. Maka kezaliman itu terlarang. Meskipun pada binatang. Tidak boleh fitnah pada binatang. Dia tidak mokok. Maka jangan dibilang mokok. Ini fitnah kepada binatang. Haram. Ini kezaliman. Dan di antara binatang yang banyak mendapatkan kezaliman di tempat kita itu kodok. Kalau ada orang jatuh, maka dibilang itu gara-gara kodok. Padahal tidak ada kodok. Mana kodok ini? Mana kodok ini? Ada anak kecil jatuh atau apa? Maka kodok yang dizalimi. Maka ini zulmun kepada kodok. Kezaliman kepada kodok. Ini layam bari. Tidak boleh zalim. Meskipun pada binatang. Dan binatang, ketika ada binatang yang dizalimi, maka disyariatkan untuk memberikan pembelaan. Maka masuk. Maka disyariatkan untuk memberikan pembelaan kepada binatang yang dizalimi. Maka memberikan pembelaan terhadap binatang yang dizalimi sebagaimana perbuatan Nabi adalah perbuatan yang berpahala. Mencontoh Nabi. Nabi membela unta. Nah, kita pun membela kodok. Maka bukan jatuh bukan gara-gara kodok, jatuh karena jalan tergesa-gesa, keserimpet sarung sendiri. Bukan karena salah si kodok. Kenapa kodok yang disalahkan? Jangan zalimi binatang meskipun dia binatang. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa qadawana anil hamdulillahirabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.